Bomoh ni bagi pecah orang ya. Bomoh ni orang Melayu ni kadang-kadang dia suka percaya benda yang tak munasabah pada akal. Dan kerja syaitan ni dia menimbulkan pemusuhan di kalangan manusia. Dia pergi kat bomoh, bomoh kata, ni bukan siapa buat ni. Orang yang buat ni orang dekat, adik-beradik ke ni. Kita mula syok kat orang. Siapa dia tok bomoh? Saya nak tengok. Orang ni pakai baju kuning. Dia ni rumah dia ni belah menghadap ke selatan. Kita pun otak jalan. Ni rumah Pak Lang Hang ni. Anak ada 3. Betul lah. Dia ni minggu lepas dah dia main sekali. Sah dah Pak Lang Hang buat kat aku. Berkelailah 2 saudara. Tu kerja bomoh. Kita kata dia bomoh merapu. Kalau bomoh merapu macam mana dia boleh bagi tahu ni detail ni? Syaitan. Tahu Qarin. Qarin ni syaitan yang ada sama dengan kita. Qarin ni dia ada info tentang kita. Kalau Qarin ni kita jumpa dengan satu orang yang lain, kalau satu orang dia pandai mobilize, dia boleh guna Qarin ni melalui syaitan, dia boleh dapat info melalui kawan ni. Dia kata cuba hang bagi maklumat sikit dia ni macam mana. Dia kata rumah dia minggu lepas Pak Lang dia ada. Pak Lang dia macam mana? Oh, dia bagi tahu. Okey, hang tuduh Pak Lang dia lah. Sebab tu bomoh karut marut ini mesti dihalang. Karena dia hanya menimbulkan pemusuhan di dalam masyarakat. Alhamdulillah ni siswa-siswi Unimap sini duduk di Perlis, jarang dengar bomoh di Perlis ni. Kalau dengar bomoh belak-belak, habak. Pasal kita tak mau membodohkan akal manusia. Kita kontrol, kita tak mau juga dalam negeri ni hadis palsu. Tahu sekarang hadis palsu. Orang suka forward. Ada WhatsApp group, ada apa, kita forward. Hadis palsu ni adalah benda yang menyebabkan berdosanya orang. Kita bohong, kawan kita kata, dia tak kata berdosa. Apatah lagi jika kita bohong, Nabi tak kata, kita kata. Nabi kata, inna kadhiba alayya laysa ka kadhibin ala. Inna kadhiba alayya laysa ka kadhibin ala ahad. Man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bohong kepada aku tak sama dengan bohong guna nama orang lain. Siapa bohong guna nama aku, siap tempat duduk dia dalam neraka. Tak boleh bohong. So kita kontrol hadis-hadis yang dibaca ni, kita mau hadis ni di sudut authenticity dia disemak. Saya buat contoh hadis yang tak kuat, lemah, dan lemah ni teramat lemah. Contoh ni untuk pelengkap kita kan, siapa dia sahabat Nabi yang paling kaya? Siapa tahu? Siapa tahu nama apa? Siapa dia sahabat Nabi paling kaya? Ha? Osman kaya, seorang lagi apa? Abdul Rahman bin Auf paling kaya. Dalam bahasanya, Abdul Rahman bin Auf boleh tukar batu jadi emas. Dia punya skill di dalam bisnes. Dia baru je pergi Madinah, dia dah boleh kahwin dengan bayaran. Pandai, orang pandai. Hampir kebanyakan Nabi punya movement adalah disumbang oleh kekayaan Abdul Rahman bin Auf. Tapi ada buku yang selalu beredar. Buku tu dia anti ataupun dia menyeru kepada zuhud. Buku tu masukkan satu hadis, dia kata inna Abdul Rahman bin Auf yadkhulunal jannah habwan. Abdul Rahman bin Auf masuk syurga merangkak. Sebab apa? Sebab kaya sangat. Sedangkan dia salah seorang yang dijamin masuk syurga oleh Nabi. Nabi jamin 10, semua orang ada ramai Nabi jamin. Tapi 10 yang paling special. One of them adalah Abdul Rahman bin Auf. Tapi kalau orang Islam, hadis ini di India diedarkan. Ada buku Fadail, Amal, dia baca hadis ini. Sorry lah saya nak sebut, kalau mungkin sebahagian sahabat ni, adik-adik kita mungkin baca buku tu dan selalu baca buku tu, dia ada simpanan di rumah kan, sebahagian yang ikut gerakan itu. Sebab saya nak sebut, buku tu masukkan, menyebabkan orang Islam fikir kekayaan ini satu jenayah. Orang yang seperti Abdul Rahman bin Auf, yang begitu baik, soleh, sahabat Nabi, day and night dengan Nabi, yang mana membelanjakan harta dia, masuk syurga merangkak kerana dia kaya. Kalau hak mana kaya di kalangan orang Islam ni, pakai tak masuk syurga lah. Maka orang Islam sentiasa menjadi orang yang meminta, bukan yang memberi. Sebab tu kita sentiasa mau dalam negeri ni jangan baca hadis palsu ataupun hadis-hadis yang tidak sahih. Karena hadis palsu ni dia ada masuk, dia ada intervention, campur tangan kepentingan, interest orang yang buat hadis palsu. Contoh, saya sebut banyak kali, boleh tengok dalam YouTube saya pun, saya toki ayam, dia bila nak jual ayam, dia buat hadis tentang fadilat ayam. Sebab itu ada hadis Ad-Dikul Abyad Habibi wa Habibu Habibi Jibril. Ayam putih adalah kekasihku dan kekasih pada kekasihku Jibril. Ayam putih. Sebab itu kita pergi di Langkawi, ada orang sembelih ayam putih atas kubur Masuri. Bukanlah semua orang Langkawi, ada orang buat. Dan ada orang Melayu dulu percaya ayam putih ni satu keajaiban. Tapi yang buat hadis tu ialah toki ayam putih. Nabi tak cakap benda yang stupid macam ni. Ada hadis palsu al-bazinjan syifa min kulida. Terung, ubat bagi semua jenis penyakit. Yang buat hadis ni ialah toki terung. Kata Al-Imam Ibn Qayyim mengulas hadis itu, dia kata akal pun boleh fikir, terung angin. Sebab tu forward hadis ni bahaya kalau kita tak check. Sebab tu hadis yang dibaca, sebab tu bila penceramah mai ke Perlis ni, bukan kita payah nak bagi orang ceramah, kita mau, kita welcome orang datang untuk bagi ilmu, tapi kita kena check dia punya ilmu supaya jangan dia mai baca hadis palsu. Sekarang bila orang baca hadis palsu, agama sentiasa dimanipulate oleh orang lain. Saya tengok baru-baru ni, tengok dalam internet pun ada jual capal. Tengok capal. Tengok capal. Capal Nabi. Bubuh emas lagi. Di apa? Dengan dititis emas. RM280. Kata dia, siapa pakai capal ni, segala doa dia kepada Nabi dapat. Balak bencana dia hilang. Macam-macam. Semua yang buat ni toke lah. Toke capal. Agama tak datang kerana Nabi datang, bukan promote capal. Nabi bukan toke Sabarudin tukang kasut. Untuk buat kasut, Nabi pakai kasut siapa-siapa bagi lah. Ya. Nabi tak suruh pun orang buat kasut. Nabi suruh orang pakai kasut lah. Sebab tu bila nak ikut sunnah Nabi, kita kena ada akal untuk faham apa yang sunnah yang Nabi suruh pakai. Tahu? Antara yang baju sekarang ni ada orang pakai macam-macam lah. Saya malah nak ulai lah. Selendang kanan kiri lah, ikut lah. Tapi Nabi juga pakai baju besi, betul tak? Nabi pakai baju besi tak? Bila Nabi pakai? Saya takut nanti ke depan ni geng-geng Melayu ni pakai baju besi tak pergi masjid. Sunnah. Nabi pakai baju besi sebab dia baginda pergi perang. Masa dia perang, dia pakai. Sebab tu sunnah dalam pakaian, kata Syekhul Islam, ialah seseorang memakai apa yang sesuai dengan iklim dia dan kerja dia. Orang nak jadi nelayan, pakai pakaian nelayan. Motong getah, pakai pakaian motong getah. Kalau nelayan pakai jubah, terjun dalam laut, dengan ikan-ikan dia cekup dengan jubah tu lah. Kalau kita nak jadi, apa? Kita nak buat bangunan, kita pakai pakaian yang selamat. Sebab tu saya kata, sunnah naik kereta, naik motosikal, pakai topi keledar, bukan pakai serban. Sebab pakai serban, jatuh kepala, pecah. Nabi nak perang, Nabi tak pakai ridak ke apa, Nabi pakai baju besi kerana nak protect diri dia. Maka kita kena faham, sebab tu penafsiran sunnah. Kita tak apa, kita welcome penceramah. Tapi oleh kerana manusia semua suka ambil manipulate agama, kerana kawan ni main lepas ceramah dia jual kismis, ani yang jual ayam. Jadi agama akan jadi macam-macam rupa. Maka kita sayang wajah agama ni. Kita tak mau diberikan satu memukan yang salah. Seorang sahabat Nabi yang terkenal sebagai alim, salah seorang, ialah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas terkenal sebagai alim. Masa dia kecil, dia ambil ayam, Nabi duduk tengah semayang malam, Nabi buang air di rumah Maimunah, dia datang, dia tolong, dia kecil lagi. Umur dia tak sampai 10 tahun, dia mai kepada Nabi, dia bawa ayak kepada Nabi, suruh Nabi ambil wudu. Nabi doa kat dia. Nabi kata, Allahumma faqihhu fid-din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan alimkan dia lah ta'wilan. Masih pandai tafsir. Ibnu Abbas jadi amazing scholar. Tapi Ibnu Abbas ni, satu demi satu rumah sahabat yang ada ilmu, dia tunggu untuk dapatkan ilmu. Dia tak jadi alim macam tu, tak. Kerana Nabi terus doa, buka-buka mata pagi esok, terus alim. Tak. Dia kena usaha. Tak? Al-Bukhari yang kita sebut tadi, usaha. Dia kata, sehingga aku tak ingat lagi berapa kali aku masuk dan keluar Baghdad untuk mencari ilmu. Tapi bila manusia salah guna ilmu, dia dekat nak presa, dia kata, minum ayam, jadi cerdik. Orang Melayu pun bawa lah ayak macam-macam. RM1 sampai RM20, RM25 jampi. Anugerah tak anugerah. Orang bukan Melayu bawa ayak mineral harga RM1. Minum dia dapat 12A, kita dapat 3B. Saya bukan kata tak boleh minum ayam. Tapi kerana manusia ada interest, sebab dia nak berniaga. Lalu dia kata Nabi suruh minum makan kismis. Makan kismis jadi cerdik. Ramailah budak-budak nak periksa pergi beli kismis. Tengok tak kismis kebanyakan datang. Kismis ini telah dijampi. Tengok tak? Kan kebanyakan butuh kismis kan? Oleh ustaz sekian-sekian. Pertama, tidak ada hadis yang mana Nabi kata makan kismis jadi cerdik. Never. Tak ada. Ada riwayat Az-Zuhri, satu orang scholar, dia kata makan kismis bagus untuk minda. Itu pendapat dia. Mungkin benar. Tapi kena test dengan saintifik lah. Imam Syafi'i try macam-macam makanan. Saya pun macam-macam try kan. Nak bagi macam mana, nak bagi ingat ni. Kan? Usaha kan? Nak bagi ingat sampai boleh masuk Unimap. So, macam mana kan? So, macam-macam. Ada orang makan ni, ada orang minum minyak zaitun. Ada orang makan. Nah, macam-macam lah kan. Kerana tak ada satu benda yang Nabi sebut makan ni kita cerdik. Tak ada. Tapi oleh kerana agama ni, sentiasa ada orang berniaga. Sebab tu, kita welcome untuk orang ceramah. Unimap, di mana. Tapi kita kena check sikit supaya dia tak termasuk dalam senarai peniaga tu. Faham tak? Jangan kata sekali, apa pejabat mufti ni, kami nak panggil ustaz hak lawak ni pun tak boleh. Kita tak marah dengan lawak tu, tapi kita mau fakta tu mesti tepat. Faham kan ni? Okay. Last saya punya point, saya nak faham. Itu konsep semualah. Untuk faham secara umum konsep. Kita juga tak amalkan benda yang Nabi tak amal. Contoh, saya nak bagi dua contoh last. Satu mungkin kita tengok di Perlis ni, Lepas sembahyang depa tak doa. Orang perlis ni cukup malas doa. Jangan kata macam tu. Pertama, apa maksud solat? Apa maksud solat? Solat tu sendiri maksud doa. Dalam solat, masa mana kita paling dekat dengan Tuhan? Masa bila? Sujud. Sebab tu Nabi kata fa'aksiru du'a'a fi sujud. Banyakkan doa masa sujud. Artinya bila kita solat, kita doa. Kita ihdinas siratal mustaqim, kita doa. Rabbi ighfirli warhamni, kita doa. Semua tu doa. Kita sujud, kita doa. Lepas bagi salam, Nabi wirid. Tapi Nabi tidak wirid berjemaah. Maka kita galakkan orang wirid. Pas main duduk. Tapi tidak berjemaah. Maka dengan itu kita tak berjemaah. Kita pergi Masjidil Haram, Masjid Nabi, Masjid mana-mana, mana-mana kat dunia ni, yang mana mengamalkan sunnah Nabi, same thing dia orang buat. So jangan anggap perlis tak doa. Dia doa. Cuma dia doa cara bersendirian. Dia doa dalam sujud. Nabi sendiri dalam Al-Imam Syafi'i. Ni Imam Syafi'i sendiri. Dalam kitab dia Al-Um. Ada orang kata nak wirid ramai-ramai. Imam Syafi'i kata tak. Kerana Nabi itu hanya sekali dalam riwayat Ibnu Abbas. Yang dikatakan baginda telah bertakbir dengan serentak. Iaitu selepas sembahyang. Selain daripada itu tidak, kata Imam Syafi'i. Hanya Nabi nak ajak orang saja. Lepas itu hendaklah setiap orang berzikir dengan cara mendiamkan. Baca Al-Um, tu baru kita Imam Syafi'i. Jangan baca tanya Syafi'i bin Mat kampung kita. Ha? Okey. Benda yang kedua yang kita tak buat juga di Perlis ni. Ni dapat kan ni saya duk cerita ni? Ha. Kau duk susah hati, teruklah kita ni banyak ni. Okey ya. Okey, sekali saya pergi tanya. Benda yang kedua, banyaklah benda. Antara benda kita tak buat di negeri ni, kita tak buat kenduri arwah. Tahu kenduri arwah? Ada beberapa khurafat tentang kenduri arwah. Setengah orang dia faham bila mati, roh balik rumah. Sebab tu ada yang masak tu, dia kata, hang jangan masak pedas sikit, sangat. Arwah dulu tak boleh makan pedas, sekali dia balik makan dia senak perut. Dia balik makan dia senak perut. Dia pergi balik kubur dia, senak perut di kubur. Okey. Apa yang kita buat? Pertama saya nak bagi tahu apa yang Nabi buat dulu. Nabi ajak satu benda yang sangat bagus dalam menjaga hubungan persaudaraan, brotherhood di antara kaum muslimin. Lama ja'a na'yu Ja'far, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qad ja'ahum ma yashghuluhum, isna'u li ali Ja'far ta'aman, qad ja'ahum ma yashghuluhum. Bila datang berita kematian Ja'far, Ja'far ni sahabat Nabi, dia mati dalam peperangan. Nabi kata, buatlah untuk kaum keluarga Ja'far itu makanan, kerana telah datang kepada mereka perkara yang menyusahkan mereka. Jadi dalam tradisi Islamnya, kalau ada satu family itu, bapak dia mati, anak dia mati, jiran-jiran, kenalan-kenalan dia, kena bawa makan pergi hantar kat dia, bukan pitibai makanan dia lagi. Faham tak? Itu tanda kita simpati kat dia. Dia adalah mati pagi tadi, lepas tu malam ni nak kena masak kat kita yang tak mati siapa ni. Orang Penang kata, tanam toge pun lambat daripada tanam mayat. Tanam toge pun boleh makan 2-3 hari, tanam mayat pagi malam boleh makan. Maksudnya makan kenduri lah. Saya nak ceritanya ialah, itu bukan spirit kepada persaudaraan Islam. So kita tak buat dalam negeri ni. Kerana Nabi ajak sebaliknya, bukan kita pergi makan benda tu. Kita patut pergi bagi pada keluarga si mati. Kita kena support dia. Kata Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Ha, kena tengok satu lagi. Jarir kata, kuna nara al-ijtima' indal ahli al-mayt wa san'at at-ta'am minan niyahah. kami sahabat-sahabat Nabi pada zaman Nabi menganggap berhimpun di rumah si mati dan menyediakan makanan termasuk di dalam meratapi mayat. Tahu ratap mayat? Orang duduk mayat tengah menangis. Agama tak bagi. Ini larangan dalam agama. Maka sebab itu kita baca semua kitab mazhab apapun. Lah mazhab Syafi'i. Tak benarkan buat kenduri arwah. Ambil lah kitab Melayu lama, Nusantara, Syekh Dr. Patani. Tahu Syekh Dr. Patani? Orang Melayu ni kita pondok-pondok ni, Kedah, Kelantan, dia baca kitab lama. Kitab Jawi. Kitab tu dia kuning. Dia tulis pun bahasa Sanskrit. Campur-campur lah Sanskrit. Furu'ul Masail, Bughiyatul Talab. Kitab tu kata, adapun apa yang diadatkan pada kebanyakan manusia daripada mengadakan makanan sebelum atau selepas ditanam ia akan mayat, pada yang demikian itu makruh lagi bid'ah di dalam agama. Tu kitab Melayu kata. Hak Imam Syafi'i. Tapi pasal apa orang Melayu buat? Sebab adat. Maka kalau mai ke negeri ni, benda ni tak dibuat. Esok jangan kata orang polis ni kesian, orang mati, mayat balik nak makan tak ada apa. Kita buat, tapi kita suruh doa kepada dia. Kita suruh bersedekah, boleh bersedekah untuk dia. Bubuh duit di masjid, minta, ya Allah sampaikan pahala ni kepada mak dan ibu saya. Itu semua boleh dilakukan. Ha? Faham tak ni? Jelas tak apa yang dipegang dan perlis, faham tak? So banyak lagi lah benda yang daripada masa ke semasa. So saya buka sesi ni, peti mana yang disebut pengerusi, pengerusi pun tak payah naik kata pentas. Saya rampas kuasa. Siapa ada soalan dia boleh tanya tu. Ada soalan? Ada mikrofon. Ni ada soalan depan. Syekh ni live lah. Live lah. Live lah. Tak live. Tak live. Ni ni yang depan lah. Berbaju biru. Saya ingin berkata, sebab dia menunduk pada Al-Quran dan hadis, tapi tidak menunduk pada berpandukan pada mazhab. Okey. Adakah itu dibolehkan? Yang kedua, ini bolehkah seorang itu berpegang pelbagai mazhab? Ini macam kalau Ustaz tahu macam kes I want to touch a dog. Ada setengah orang Muslim pegang anjing dengan dengan tanpa apa. Atas alasan Imam Malik mengatakan tiada masalah untuk pegang anjing. Tetapi pada itu dibuka masalah yang kasih kerana membuatkan rakyat umat Islam Malaysia ni bertenaga dan menyebabkan ketimbuan fikah di kalangan dalam umat Islam Malaysia. Yang ketiga, bolehkah kita mengambil suatu pendapat yang di luar mazhab sunnah jamaah macam Wahabi atau Syiah? Terima kasih. Okey, terima kasih. Three good questions. Okey. Yang pertama, adakah mazhab itu merosakkan orang Islam? Mazhab tidak merosakkan. Mazhab adalah khazanah kepada ilmu. Apa yang merosakkan itu adalah fanatik kepada mazhab. Kerana mazhab, kerana imam-imam ini, they were scholars, great scholars. Bukan empat saja, ramai. Tapi yang ni yang the most prominent scholars di dalam aliran fiqah. Fiqah ni bukan akidah lah, maksud benda semayang, solat, puasa. Ini empat yang paling terkenal. Dan empat yang paling terkenal ini ialah empat-empat mazhab ni. Tapi itu tidak berarti Islam hanya ada empat mazhab. Dia ada mazhab As-Sawri, ada mazhab Al-Laisadi. Tapi mereka tidak begitu terkenal. Ramai ulama-ulama ambil pandangan tu scholars ni. Tak ada masalah. Tetapi yang rosak apabila kita fanatik. Kita langsung tak mau keluar diri kita. Walaupun ternyata bahawasanya pandangan itu tidak kukuh dan kuat. Saya buat satu contoh untuk faham. Bukan untuk faham. Bagaimana kita manfaatkan mazhab. Tadi saya buat banyak dah contoh. Saya buat contoh tambahan. Hak fatwa Perlis. Okey. Bila mai ke Perlis, benda apa yang terkenal Perlis ni? Ha? Apa yang terkenal di Perlis? Ha? Harum? Harum manis. Takkan harum manis lah? Okey, harum manis. Kita ambil harum manis dulu lah. Siapa pernah makan? Unimek pernah terkenal sekali kan? Okey, kita ambillah harum manis. Siapa pernah makan harum manis? Harum manis adalah satu hasil negeri Perlis yang siapa ada kebun harum manis ni kira main musim dia jenuh duit lah. Harum manis ni, toke harum manis ni kaya lagi daripada toke padi. Saya dah jumpa satu orang, pokok harum manis dia 80 pokok. Dia kata saya dia 100 ribu lebih. Satu musim. Pokok dia lama lah kan. Jadi kalau siapa main ke Perlis ni rasa nak kaya, kahwinlah dengan anak toki harum manis. Okey. Saya nak cerita benda apa. Dalam mazhab Syafi'i, di sudut zakat tumbuh-tumbuhan, zakat tanaman, yang hanya wajib dibayar zakat ialah dia panggil qutul balad, iaitu staple food, makanan asasi negeri. Kalau di Malaysia, apa dia apa? Padi. Sedangkan yang lain tak kena. Semasa golongan sosialis, tahu sosialis? Tahu Karl Marx? Okey. Bukan Karl Marx yang kata lah, tapi pro-sosialis, kan? Dia orang bila tengok Malaysia, dia kata bagaimana tak adilnya Islam masa dulu, sebelum cerita harum manis. Toke-toke padi kena bayar zakat. Toke-toke sawit tak kena. Sedangkan toke sawit lebih kaya daripada toke padi. Di mana keadilan Islam? Dr. Yusuf Al-Qardawi dia tulis satu buku. Dia jawab hal ni. Dia kata bukan Islam tak adil, tetapi di Malaysia itu pihak otoriti agamanya terlalu ta'asub kepada mazhab. Jika dilihat kepada mazhab lain, dalam mazhab Hanafi umpamanya, mazhab Hanafi kata mimma akhrajna lakum minal ardh, Allah kata apa saja yang keluar daripada bumi kena bayar zakat. Yang tumbuh, kalau padi yang dapat 3-4 ribu, 5-6 ribu kena bayar zakat. Harum manis yang 100 ribu kena bayar zakat ke tak? Kena. Bukan zakat perniagaan. Zakat perniagaan 25 ya. Ni 5%, 10 ataupun 5% berdasarkan kepada cara penanaman. Baru adil. Di Perlis fatwa kita, harum manis kena bayar zakat. Cuma tak lancar lagi lah. Tapi fatwa dah ada. Cuma nak berbesar-besaran, nak kempen lah. Itu faedah mengambil manfaat daripada semua. Semua apa? Semua amal? Semua mazhab. Faham tak ni? So, welcome to Perlis. Kita kecil tapi kita melihat dunia dengan sebesar-besarnya. Maka dengan itu, saya nak jawab. Dengan itu, mazhab memberi manfaat. Tapi jangan fanatik. Bukan tak pegang, kita pegang juga. Tapi kita tidak ambil secara fanatik. Kita ambil manfaat daripada semua scholars. They are scholars. So, kita ambil manfaat daripada dia. Okay. Lepas tu orang kata ambil kepelbagaian. Termasuk itu pelbagaian. Zakat dalam mazhab Syafi'i saya sebut tadi, tak boleh bayar zakat fitrah dengan duit. Tapi orang Malaysia semua bayar pakai duit. Sekarang ni di negeri-negeri ramai ambil zakat pendapatan. Tahu zakat pendapatan? Mak bapak kita bayar kan? Dalam mazhab Syafi'i tak ada. Itulah mazhab Hanbali. Tapi kita apply. Kemudian kita rasa Perlis salah pasal tak ikut satu mazhab. Kita tak salah. Kita advance. Kita mendahului zaman. Contoh, I want touch a dog. Ini saya buat contoh. Okay, yang ni kita bukan penganjur dia. Cuma saya nak bagi dua cara kita faham isu ni. Kita nak faham isu ni cara fanatik ke? Kita nak faham cara ilmu. Nak tanya, anjing ni di dalam Islam dimusuhi ke tak dimusuhi? Kita ada suratul Kahf. Ada tak? Ada tak dia cerita tentang pemuda-pemuda yang lari ke gua bersama seekor anjing? Wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasil. Ada tak cerita hadis yang sahih? Riwayat Al-Imam Al-Bukhari cerita tentang seorang pelacur yang diampunkan Tuhan kena bagi minum pada anjing. So, bagi minum anjing, tolong anjing, ada anjing. Bukan benda yang dimusuhi dalam agama. Ada tak dalam Quran, surah Ma'idah, Allah cerita tentang anjing buruan? Ada tak? Yang memburu untuk kita? Ada. Cuma orang Melayu, dia terkejut dengan anjing ni. Dia takut. Sebab dalam mazhab Syafi'i, bila pegang anjing tu, kalau basah, dia kena basuh 7 kali, salah satunya dengan air tanah. Dalam mazhab Malik tak kena. Dalam mazhab yang lain, dia hanya kata, diikut hadis tu kata, bila anjing jilat saja. Kalau tak jilat, tak. Sebab Nabi kata jilat. Cuma Imam Syafi'i, dia berhati-hati, dia kata, jilat dengan basah sama. Kalau pegang tubuh dia basah, dengan anjing tu jilat, jilat tu basah. Sebab tu kata kena basuh tu. Tapi saya rasa kajian saintifik menunjukkan jilat dan basah tubuh anjing tak sama. Jilat daripada ada air liur. Dan itu mentarjihkan mazhab lain dalam isu jilat. Bukan kita galakkan supaya orang bela anjing. Tapi nak kata orang Melayu sungguh dari kampung tengok anjing katuk anjing. Islam tak melainkan anjing tu bahaya, okeylah. Cuma Islam ni dia tak galakkan kita bela anjing di rumah. Sebab salah satu mungkin hikmah dia ialah soal hospitality. Anjing ni bila orang main di rumah dia salak. Dia menyalak, orang takut. Orang nak pergi, anjing yang ada kan. Maka agama sentiasa welcome orang datang ke rumah. Sense of welcoming tu tak ada. Tapi kalau ada orang pergi bagi makan anjing, taklah jadi isu. Cumanya duduk saja-saja nak panggil ramai-ramai pergi duduk touch dog, macam tak apa benda Sabah lah kerja tu. Kan? Kerja tu macam tak benda Sabah, buat apa? Tak ada kerja. Walaupun kalau I want to touch a cat, buat apa? Kita duduk pergi padang, ramai-ramai duduk pergi pegang kucing, buat apa? Tak ada sadar satu kerja. Pergi pegang bini lah, pegang suami lah, apa ada kerja juga. Pegang anak lah. Okay. Berikutnya ialah, kadang-kadang orang kita lebih-lebih. Itu lebih-lebih itu bukan agama. Ingat tak cerita Cadbury? ada sekumpulan manusia telah termakan Cadbury. Dengar cerita tu. Satu tragedi yang menakutkan. Sampai ada yang kata saya nak pergi tukar darah saya kena makan Cadbury. Agama tidak begitu. Kalau kita makan satu benda, kita sangka halal, rupanya haram. Kita masa makan pun sangka halal. Halal ke haram? Adakah Tuhan akan hukum kita di atas benda yang kita tak tahu? Ini yang saya selalu ulang. Ada khurafat mitos yang selalu disebarkan oleh penceramah-penceramah motivasi ini. Dia kata sebahagian anak-anak jadi jahat, jadi pencuri kerana bapak dia, hasil bapak dia itu tak halal. Bapak dia dapat hasil yang tak halal, rasuah ke apa. Bapak dia bawa balik bagi ke isteri dia. Isteri dia ambil itu halal, iaitu isteri dia ambil itu nafkah. Lepas tu bagi makan ke anak dia. Anak dia tak bersalah, tiba-tiba anak dia jadi jahat. Anak dia jadi benar. Yang benar, pak dia, bukan anak dia. Kita selalu buat, sebab itu negeri ini sentiasa tidak bersetuju dengan semua superstition, karut marut yang seperti ini. Karut marut ni, kita menyeru kepada pemikiran yang waras. La taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Tu Quran kata. So ini kita sentiasa orang ni, terutama pelajar-pelajar yang bukan aliran agama, kadang-kadang bila dia dengar ustaz cakap, semuanya dia telan. Kita kena question dia, kena tanya dia balik. Kerana dia ustaz, bukan dia lahir-lahir, mak dia lahir-lahir, mak dia tenyeh-tenyeh dari, anak kita ustaz abang, dah.